الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أحبتي في الله إخواتي الكرام وأخواتي الكريمة رحمني ورحمكم الله الحمد لله Tak henti-hentinya segala bentuk pujian yang sempurna hanya kita berikan kepada Allah Jalla wa'ala, karena senantiasa Allah tak pernah luput, tak pernah lupa memberikan kita berbagai hal-hal yang penuh dengan kebaikan, memberi kita kesehatan, memberi kita umur panjang, memberi kita kesempatan taufik untuk bisa berhadir di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk sama-sama saling menasihati di dalam kesabaran dan di dalam kebenaran. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah, termasuk nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat Allah berikan kita cinta kepada ilmu. Ringan langkah kaki kita untuk menghadiri majlis ilmu. Ini merupakan nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita. Dan ini merupakan asal ataupun pokok dari segala jenis ketaatan yang kita lakukan. Pondasi awalnya adalah mencintai ilmu, mengunjungi majlis ilmu. Ibnul Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'atan, ulama besar, sering kita mendengar nama beliau disebutkan. Beliau menulis banyak kitab dari berbagai fan ilmu, dalam kitab Miftah dari Sa'adah beliau menyebutkan kalam yang sangat indah tentang ilmu, tentang mencintai menuntut ilmu agama. Kata beliau rahimahullah, hubbul ilmi wa talabuha aslu kulli ta'atin. Kata beliau, mencintai ilmu, kemudian menghadiri majlis ilmu, aslu kulli ta'atin, merupakan pondasi, merupakan pokok kulli ta'atin, dari segala jenis ketaatan. Segala jenis ketaatan yang kita lakukan, apakah ketaatan amal-amal yang nampak ataupun yang tidak nampak, pondasi awalnya, usulnya merupakan mencintai ilmu dan mengunjungi majlis ilmu. Kemudian beliau lanjutkan, wa hubbud dunya wal mal wa talabuhu aslu kulli sayyi'atin. Adapun mencintai dunia, kata beliau, mencintai dunia, mencintai harta, wa talabuha, kemudian senantiasa mencarinya, aslu kulli sayyi'atin, merupakan pondasi, merupakan pokok dari segala kejelekan. Jadi ketika kita ditanyai apa asal daripada seluruh ketaatan yang kita lakukan, maka jawabannya, pondasi awalnya adalah mencintai ilmu dan mengunjungi majelis ilmu. Dan seandainya ditanyakan apakah pondasi pokok dari segala kejelekan, kesengsaraan, maka jawabannya adalah mencintai dunia, mencintai harta, dan terus-menerus mencarinya. Dan hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, terbukti apa yang beliau sebutkan. Coba kita perhatikan manusia saat ini, ketika dia memiliki waktu khusus atau senantiasa dia mengunjungi majelis ilmu, maka hatinya akan senantiasa terikat dengan ketaatan. Ketika azan berkumandang, maka hatinya seakan-akan bergetar ingin mengunjungi panggilan tersebut. Begitu juga sebaliknya, ketika orang yang dia senantiasa mencari harta, cinta dunia, azan dikumandangkan, dia tidak peduli. Datang waktu subuhnya, mungkin ada sebagian yang baru berangkat dari kantornya, akhirnya kesiangan. Datang waktu zuhurnya, dia masih disibuk, sibuk dengan urusannya. Datang waktu asar, belum istirahat. Datang waktu maghrib, lagi perjalanan pulang. Datang isya, dia sudah kecapean. Dia tidak peduli. Kenapa? Hubbud dunia, tidak peduli dia mengunjungi majlis ilmu. Dan benar apa yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Kemudian beliau sebutkan, فَمَحَبَّةُ الْعِلْمِ مِنْ عَلَامَاتِ السَّعَادَةِ. Dan mencintai ilmu, مِنْ عَلَامَاتِ السَّعَادَةِ, merupakan tanda-tanda kebahagiaan. Mencintai ilmu merupakan tanda kebahagiaan. Wal baghdul ilmi min alamati syaqawah. Adapun membenci ilmu, tidak mengunjungi majelis ilmu, min alamati asyqawah, merupakan tanda-tanda kesengsaraan. Kemudian baris terakhir beliau sebutkan, wa man ahabbal ilma wa ahlaha atau wa ahluha wa ahlahu, barang siapa yang mencintai ilmu kemudian dia mencintai orang yang membawa ilmu, faqad uhibba ma ahabba Allah, maka sungguh dia akan dicintai oleh siapa saja yang Allah cintai. Ketika seseorang mencintai ilmu, mencintai para pembawa ilmu, maka siapa saja yang Allah cintai akan mencintai orang tersebut. Dan ini banyak sekali buktinya, bahkan hadir buktinya di tengah-tengah kita. Coba kita perhatikan orang-orang yang sering mengunjungi majelis ilmu, hampir tidak ada celah untuk orang lain menghibahinya. Namun sebaliknya, ketika orang malas mengunjungi ilmu, malas menuntut ilmu, tidak mendatangi majelis-majelis ilmu, maka akan membuka ruang orang-orang menghibahinya, bahkan berefek buruk bagi dirinya. Seandainya dia ingin atau coba untuk mengunjungi majelis tersebut, karena seringnya dia tinggal, akhirnya dia merasa malu. Inilah efek yang diterima, yang didapatkan oleh orang-orang yang mereka enggan, malas mengunjungi majelis ilmu. Oleh karenanya, ahabbati fillah, rahimani wa rahimakumullah, senantiasa nikmat yang Allah berikan, kesehatan, waktu luang, kita gunakan untuk ketaatan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim, pokok dari ketaatan yaitu mengunjungi majelis-majelis ilmu. Ahabbati fillah wa abna'i talaba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah memasuki hadis ke-12 dalam lanjutan Matan Jawami'il Akhbar yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Pada pertemuan yang lalu telah kita bacakan apa yang disebutkan oleh Syekh bahwasannya hadis yang ke-12 ini mengandung mahabbatullah lil mu'minil qawi, yaitu mengandung kecintaan Allah terhadap seorang mukmin yang kuat imannya. Juga pada pertemuan yang lalu kita sebutkan apa yang Syekh katakan di dalam kitabnya, bahwasanya hadis ini, hadis yang ke-12, menyebutkan tentang keimanan itu mencakup keyakinan-keyakinan qalbiyah, keyakinan-keyakinan hati, dan juga mencakup ucapan-ucapan dan perbuatan. Inilah iman di sisi ahlu sunnah. Iman mencakup keyakinan hati, ucapan, dan juga perbuatan. Dan ketiga hal ini masuk dalam pembahasan iman. Ketika seseorang meyakini bahwasanya iman kurang dari tiga landasan ini, tidak mencakup tiga hal ini, yakni keyakinan hati, ucapan, dan perbuatan, maka dalam permasalahan iman orang tersebut tidak berkeyakinan sebagaimana keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam di dalam hadisnya, fa innal imana bid'un wa sab'una syu'batan, bahwasanya iman memiliki 70 lebih syu'bah, cabangnya. Iman memiliki 70 lebih cabangnya. A'laha qawlun la ilaha illallah. Keimanan tertinggi yaitu ucapan la ilaha illallah. Tidak ada illah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Wa adnaha, adapun yang paling rendahnya, yaitu imatatul adza 'anil thariq, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalanan. Dan ini merupakan keimanan yang sifatnya af'al, perbuatan. Kalau yang pertama adalah ucapan. Kemudian Nabi melanjutkan wal haya'u syu'batun minhu. Dan rasa malu merupakan cabang daripada keimanan. Ucapan la ilaha illallah adalah keimanan dengan lisan. Kemudian menyingkirkan sesuatu dari jalanan merupakan bentuk keimanan perbuatan. Wal haya'u syu'batun minhu, dan rasa malu cabang dari keimanan merupakan keimanan yang bentuknya qalbiyah, yang bentuknya hati. Digabung tiga hal ini oleh Nabi alaihi salatu wasalam dan menunjukkan keyakinan ahlu sunnah tentang iman, bahwasannya iman tidak cukup hanya lisan saja, iman tidak cukup hanya perbuatan saja, namun iman mencakup tentang tiga hal ini: keyakinan hati, kemudian perbuatan, dan ucapan. Kemudian Syekh rahimahullah rahmatan wasi'atan, beliau melanjutkan, wahadihi syu'abu allati tarji'u ilal a'mali al-batinati wal-zahirati kulliha minal iman. Dan seluruh cabang ini yakni ucapan la ilaha illallah, menyingkirkan sesuatu gangguan dari jalanan, sifat malu, cabang-cabang ini allati tarji'u ilal a'mali al-batinati wa zahirati, kembali kepada amal-amal yang nampak dan yang tidak nampak, amalan-amalan batinah wa zahirah, amalan-amalan yang tidak nampak, amalan hati, dan juga zahirah, amalan-amalan yang nampak. Kulliha minal iman, dan seluruhnya, seluruh cabang-cabang ini merupakan bentuk daripada keimanan. Faman qama biha haqqal qiyam, dan barang siapa yang menjalankan cabang-cabang ini, yakni dia beriman dengan hatinya, beriman dengan perbuatannya, beriman dengan ucapannya, dia tegakkan hal ini semuanya. Wa kammala nafsahu bil ilmin nafi'i wal 'amali shalihi, kemudian dia sempurnakan dirinya bil ilmin nafi', dengan ilmu yang bermanfaat, wal 'amali shalih, dan juga amal yang saleh, amal-amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Wa kammala ghairahu bittawasi bilhaqi wattawasi bissabri, kemudian dia sempurnakan pada selainnya, yakni selain dirinya, dengan apa dia sempurnakan? Bittawasi bilhaqi, dengan dia senantiasa berwasiat bilhaqi, dalam kebenaran. Wattawasi bisabri, kemudian dia berwasiat dengan kesabaran. Perhatikan poin-poin yang disebutkan oleh Syekh. Barang siapa dia menyempurnakan, menjalankan keimanan-keimanan tersebut, keimanan hati, keimanannya, perbuatan, ucapan, kemudian dia sempurnakan pada dirinya, cara dia sempurnakan keimanan tersebut pada dirinya, yaitu dengan dia memiliki ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Tentunya hal ini didapati dengan mengunjungi majelis ilmu. Wal amali salih, setelah dia mendapati ilmu, dia mengamalkan ilmu tersebut. Ini kesempurnaan iman terhadap dirinya. Dia memiliki ilmu, kemudian dia amalkan. Wa kammala ghairahu, kemudian dia coba untuk menyempurnakan kepada yang lain, bukan hanya terhadap dirinya, terhadap yang lain juga dia sempurnakan. Bagaimana cara dia sempurnakan? Bittawasi bilhaqi, dengan senantiasa saling berwasiat atas kebenaran, atas hal-hal baik. Wattawasi bisabri, dan dia berwasiat atas kesabaran. Fahuwal mu'minul qawiyyu, dan dialah mukmin yang kuat imannya. Allati haza a'la maratibil iman, yang dia memperoleh tingkat tertinggi daripada keimanan. Orang yang menjalankan syariat dengan sebenar-benarnya, orang yang memiliki iman dengan sebenar-benarnya, orang yang mencoba mensempurnakan keimanannya dengan menuntut ilmu kemudian mengamalkannya. Setelah itu dia sempurnakan keimanannya dengan senantiasa saling menasihati, saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Fahuwal mu'minul qawi, maka orang tersebut orang yang kuat imannya. Di awal tadi, di awal hadis, Nabi hanya menyebutkan mukmin yang kuat imannya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah imannya. Namun kita belum mengetahui siapakah mukmin yang kuat imannya tersebut. Dan di sini Syekh menyebutkan siapa mukmin yang kuat imannya, yaitu dia sempurnakan dengan mempelajari ilmu agama, mengamalkan agamanya, saling berwasiat. Dialah mukmin yang kuat imannya. Wa man lam yasil ila hadhihi al-marat martabati. Adapun siapa saja lam yasil, yang dia tidak sampai ila hadhil martabati, kepada tingkatan tersebut, yakni apa yang disebutkan oleh Syekh dari kesempurnaan iman, ada yang dia tidak mampu untuk dia amalkan, dia terluput dari apa yang disebutkan oleh Syekh. Fahuwal mu'minu adh-dha'ifu, maka orang tersebut adalah mukmin, orang mukmin, orang yang beriman yang lemah imannya. Ada seseorang yang dia beriman hanya mampu menyempurnakan keimanan tersebut pada dirinya. Dia mengunjungi majelis ilmu, dia beramal saleh, namun ternyata dia tidak mampu untuk berwasiat, menasihati yang lain. Maka dia tidak memperoleh martabah yang tinggi dari mukmin yang kuat imannya. Namun dia masih disebut mukmin, namun yang dhaif, yang lemah imannya. Fahadha min adillati salafi ala anna al-imana yazidu wa yanqusu. Dan ini apa yang disebutkan oleh Syekh tentang keimanan merupakan dalil yang disebutkan oleh para salaf, para ulama yang terdahulu, annal imana yazidu wa yanqus, bahwasannya yang namanya iman yazid wa yanqus, terkadang dia naik, terkadang yanqus, terkadang dia turun. Dari apa yang disebutkan menunjukkan bahwasannya al-iman terkadang naik, terkadang turun. Terkadang ada orang yang mampu melakukan apa yang disebutkan, terkadang dia hanya mampu pada satu waktu, di waktu yang lain dia tidak mampu. Ketika dia mampu melakukan, maka imannya yazid, lagi naik. Namun terkadang ada hari-hari yang dia luput, maka disebutkan imannya yang kus, sedang menurun. Dan perkara ini disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah mereka tentang pembahasan iman, tentang iman ada naik, ada turun. Mengapa? Karena ada sebagian kelompok yang memiliki keyakinan bahwasanya iman itu pembahasannya bukan naik turun. Bukan pembahasan iman itu naik turun. Namun kata mereka, iman itu pembahasannya ada atau tidak, bukan naik turun. Keyakinan Ahlus Sunnah, iman terkadang naik, terkadang turun. Adapun sebagian menyebutkan iman terkadang ada, ada juga yang tidak ada iman, padahal masih mukmin. Makanya muncul keyakinan daripada mereka menyebutkan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar itu merupakan orang yang tidak memiliki iman, orang kafir yang boleh halal darahnya ditumpahkan. Ini asal permasalahannya, keyakinan tentang iman. Adapun Ahlus Sunnah, ada orang yang bermaksiat masih memiliki iman, namun imannya sedang turun, maka tidak dihalalkan untuk membunuhnya. Dia seorang mukmin. Ada satu kelompok khawarij, orang-orang yang melakukan ketaatan disebut memiliki iman. Orang yang tidak melakukan ketaatan, orang yang senantiasa melakukan dosa-dosa besar, mereka sebut tidak ada iman, alias kafir, halal dalahnya. Makanya mereka ketika membom khawarij ini tidak pandang bulu. Mereka tidak memikirkan orang telah mengucapkan la ilaha illallah, ketika orang tersebut melakukan dosa besar, walaupun mengucapkan la ilaha illallah, tetap mereka halalkan darahnya. Kenapa? Permasalahan iman mereka rusak. Tidak sebagaimana yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait iman, mereka mengatakan al-iman itu mencakup keyakinan hati, mencakup lisan, ucapan, mencakup perbuatan. Dan yang namanya iman terkadang naik, terkadang juga turun. Oleh karenanya keyakinan-keyakinan seperti ini perlu hadirin wal hadirat, ketika kita jumpai, kita jelaskan kepada kaum muslimin agar mereka tidak terjatuh. Dan juga yang terpenting, senantiasa kita mengunjungi majelis-majelis ilmu agar ada pemikiran-pemikiran seperti ini tidak terdoktrin pada diri-diri kita. InsyaAllah lanjutannya kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.